kanca dhewe ora mikir kancane tumbi dak penake paitan cangkem lunyu kok merebut pacarku tusuk dari belakang ah mana ku tahu seakan kau Arjuna padahal engkau keju serangan gua sopan santun kau dusai diriku. Kau anggap permaisuri, kentang rumah tonggo, kentang tunggal.